Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para ikhwan, para akhwat sekalian, para pemirsa rahiman wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita kembali melanjutkan pelajaran kita dari kitab Umdatul Talib li Nailil Ma'arib karya Al-Allamah Mansur bin Yunus Al-Buhuti rahimahullahu taala. Kita masuk pada bab yang baru, yaitu bab fil haidhi wan nifas, bab tentang haid dan nifas. Penulis mengatakan al haidhu yamna'ul ghusla lahu. Haid itu menghalangi kesahihan atau keabsahan mandi. Di sini pentahqiq memberikan definisi dari haid ya, di catatan kaki nomor 1. Beliau mengatakan al-haidu lughatan as-sailanu. Al-haid secara bahasa artinya aliran atau mengalir. Taqulu, kalau Anda mengatakan dalam bahasa Arab hadal wadiyu idza sala. Kalau ada orang Arab mengatakan hadha al-wadi, artinya sala al-wadi, al-wadi. Ya. Air mengalir di lembah. Jadi hadha di sini artinya sala, artinya mengalir. Ini menunjukkan maksudnya haid secara bahasa artinya mengalir atau aliran. Wa syar'an, secara istilah syar'i, haid artinya dammu tabi'atin wajibillatin tarkhihir rahimu. Haid adalah darah yang biasanya keluar dari seorang wanita, dan jibillah sifatnya adalah hal yang manusiawi ya, bukan darah yang disengaja keluar, namun darah yang memang manusiawi, yang memang sudah terjadi dari sananya, yang dikeluarkan oleh rahim wanita. Ya'tadul untha idza balaghat fi awqatin ma'lumatin. Yang biasa keluar pada diri seorang wanita kalau dia sudah baligh, pada waktu-waktu tertentu. Atau haid itu disebut juga dengan darah kebiasaan wanita. Kemudian kita kembali ke atas, penulis mengatakan haid mencegah keabsahan mandi. Al-haidu yamna'ul ghusla lahu. Di sini maksudnya al-haidhu yamna'u sihhatal ghusli. Maksudnya seperti itu. Haid itu mencegah keabsahan mandi. Artinya kalau seorang wanita mandi dalam rangka ibadah, misalnya mandi di hari Jumat, misalnya mandi di hari Idul Fitri atau yang lainnya, maka mandinya tidak sah selama dia dalam keadaan haid. Wal wudu'a, dan juga mencegah keabsahan wudu. Artinya kalau seorang wanita wudu dengan niat wudu untuk ibadah, maka wudunya tidak sah selama dia dalam keadaan haid. Wassalata, dan juga mencegah keabsahan salat. Artinya kalau ada seorang wanita haid dia melakukan salat, maka salatnya tidak sah. Wa wujubaha, dan juga mencegah wajibnya salat. Artinya wanita yang sedang haid gugur darinya kewajiban sholat, dia tidak wajib sholat. Jadi mencegah atau menghilangkan keabsahan sholat, dan juga mencegah atau menghilangkan kewajiban sholat. Wa fi'la shaumin, dan juga haid itu mencegah kebolehan untuk melakukan puasa, artinya tidak boleh puasa, dan juga tidak sah kalau seorang wanita haid puasa. Wa tawafin, dan juga tidak boleh melakukan tawaf. Ya, maksudnya tawaf di Ka'bah, tawaf di Baitullah di Mekah. Ya. Namun berbeda dengan sa'i, wanita haid dibolehkan melakukan sa'i. Yang terlarang adalah tawaf. Wa i'tikafin, dan tidak boleh melakukan i'tikaf di masjid. Wa wata'an fi farjin. Dan juga dilarang untuk melakukan hubungan intim, hubungan senggama di farjinya, artinya dengan melakukan penetrasi. Sehingga mafhumnya, wanita yang haid boleh melakukan mubasyarah, boleh melakukan bermesraan dengan pasangannya selama tidak difarji. Ya, seperti berpelukan atau berciuman dengan suaminya boleh. Yang dilarang adalah hubungan senggama, hubungan intim. Illa liman bihi syabakun bisyartihi, kecuali bagi orang-orang yang syabak. Ya, kita lihat di catatan kaki nomor 2, asyabaku syiddatus syahwati lin nikahi. Syabak artinya syahwat yang begitu besar ya, untuk melakukan hubungan intim. Ya, nikah di sini artinya hubungan intim. Jadi dibolehkan untuk melakukan hubungan intim ketika haid dalam kondisi syabak, dalam kondisi sangat-sangat ingin melakukan hubungan intim. Ya, syahwatnya sedang meledak-ledak, sedang membara. Namun ini pun bisyartihi. Ya, kalau memenuhi syarat. Kebolehannya kalau memenuhi syarat, tidak secara mutlak boleh. Kita lihat apa saja syaratnya di catatan kaki nomor 3. Wa syartuhu ma dzakarahu al-musannif rahimahullahu fi syarh al-muntaha al-iradati. Syaratnya adalah sebagaimana yang disebutkan oleh beliau Al-Allamah Al-Buhuti rahimahullah dalam kitab yang lain, dalam kitab Syarah Muntaha al-Iradat. Boleh katakan pertama syaratnya ayya khafa tashaqqa unthiyaihi in lam yata. Lelaki ini yang ingin melakukan hubungan intim dengan suaminya, dengan istrinya dalam keadaan haid, dia khawatir tashaqqa unthiyaihi. Ya, al-unthiyain, ya ini bentuk musanna, ya bentuk jamak, bentuk mufradnya al-unthiyah. Ini artinya al-khusyah, al-khusyah atau al-khusyatan, yang maknanya adalah dua testis. Ya, ini merupakan organ tubuh untuk reproduksi bagi laki-laki. Ya. Jadi unsiyaihi maksudnya dua testisnya. Dia khawatir dua testisnya menjadi pecah atau rusak atau cacat atau terjadi gangguan pada kedua testisnya. In lam yata, kalau dia tidak segera menyalurkan syahwatnya dengan bersenggama. Wala tandafi'u syahwatahu bima dunal farji, dan dia tidak bisa mengatasi syahwatnya dengan melakukan hubungan intim yang diselain farji. Artinya istrinya ada ya, dan dia menyalurkan syahwatnya dengan istrinya dengan cara selain farji, tapi itu belum memuaskan. Dengan cara yang selain berhubungan intim, tapi itu belum memuaskan dia. Ya, syahwatnya masih bergejolak. Ya, dia sudah melakukan yang lain-lain, tapi belum puas, ya, dan belum teratasi syahwatnya. Wala yajidu ghairal haidhi min zaujatin aw suriyatin. Atau kondisi yang ketiga yang membolehkan untuk berhubungan intim dalam keadaan haid, dia tidak mendapati istri yang lain yang tidak sedang haid, dan juga dia tidak mendapati adanya suriyah atau budak wanita yang bisa dia gauli. Wala yaqdiru ala mahri hurratin aw thamani amatin, dan dia juga tidak mampu untuk nikah lagi, ya, maksudnya tidak mampu untuk mendatangkan mahar untuk menikahi hurratin, untuk menikahi wanita yang merdeka. Artinya untuk menikah lagi belum mampu. Dan juga thamani amatin, tidak mampu untuk membeli seorang budak untuk bisa digauli. Nah, maka dalam kondisi-kondisi seperti ini barulah seseorang dibolehkan untuk bersenggama atau berhubungan intim dengan istrinya dalam keadaan haid. Dan setelah itu, andaikan dia lakukan itu menggauli istrinya dalam keadaan haid, kita lihat di atas kembali ke matan. Wajibu bihi dinarun aw nisfuhu kafaratan. Dia wajib untuk membayar kafarah, yaitu sebanyak satu dinar atau setengah dinar. Ya, membayar kafarah, membayar denda atas perbuatan keliru yang dia lakukan, yaitu bersenggama ketika haid. Kafarahnya adalah satu dinar atau setengah dinar. Satu dinar ini dikonversikan oleh sebagian ulama, ya kira-kira sekitar 2,5 juta rupiah, ya, kalau dalam rupiah. Satu dinar di zaman Nabi ya, bukan dinar zaman sekarang. Dinar di zaman Nabi itu kira-kira 2,5 juta rupiah. Setengah dinar berarti 1.250.000 rupiah. Itu denda yang harus dibayarkan. Dan di sini ada kata-kata dinarun aw nisfuhu. Satu dinar atau setengahnya. Ya, maka yang mana yang dibayar? Satu dinar atau setengah dinar? Jawabannya ala takhir, boleh memilih. Ya, kata para ulama, kebolehan untuk memilih di sini seperti seorang musafir boleh memilih antara qasar atau itmam ketika safar. Ya. Qasar atau itmam dalam sholatnya ketika safar. Yang mana qasar itu lebih utama. Ya, sepakat ulama qasar lebih utama. Ya, tapi kalau dia itmam pun boleh. Maka demikian juga di sini ya. Kalau dia bayar satu dinar itu lebih utama. Ya, tapi kalau dia mampunya setengah dinar itu pun boleh. Jadi ada kafarahnya. Demikian juga ini berlaku bagi orang yang tidak ada uzur. Ya, dia menggauli istrinya tanpa uzur. Dia tidak dalam keadaan tadi, ya, tidak khawatir testisnya rusak, dan juga dia tidak berusaha untuk menyalurkan syahwatnya kepada yang selain jima. Dan juga dia punya istri yang lain atau punya budak wanita, tapi dia tetap menyalurkan syahwatnya dengan cara bersenggama dengan istrinya dalam keadaan haid. Maka dia pun harus membayar kafarah, ya, satu dinar atau setengah dinar plus bertaubat, ya, plus bertaubat karena dia melakukan dosa. Karena berjima dengan istri ketika sedang haid ini adalah perbuatan dosa. Jadi dia wajib bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga wajib membayar kafarah. Wa yastamta'u minha bima duna farjin. Dan hendaknya dalam kondisi normal ya seorang suami itu berhubungan atau bermesraan dengan istrinya dengan cara-cara yang selain bersenggama. Jadi kalau istrinya sedang haid boleh bermesraan ya, bercengkrama dengan istri selama bukan bersenggama. Kemudian wa idzan qata'a lam yubah qabla ghuslin ghairu shaumin wa talaqin. Kalau wanita yang haid itu sudah berhenti keluar darahnya, artinya sudah tidak keluar darah haid lagi, maka belum dibolehkan untuk melakukan perkara-perkara di atas. Ya, belum boleh wudu, belum boleh sholat, belum boleh iktikaf, belum boleh tawaf dan yang lainnya, kecuali puasa dan talak. Ya, kecuali puasa, artinya kalau seorang wanita haid itu suci sebelum fajar, ya, suci sebelum waktu subuh, kemudian dia niat puasa, dan ketika datang waktu subuh dia belum mandi haid, maka puasanya tetap sah. Ya, puasanya tetap sah karena dia sucinya sebelum fajar, sebelum waktu subuh. Yang belum hanyalah mandinya, bukan sucinya. Sucinya sudah, mandinya belum. Nah, maka ketika itu puasanya sah. Dan wanita yang sudah suci dari haid boleh ditalak. Nanti ini akan ada pembahasan yang lebih rinci lagi masalah talak sunni dan talak bid'i ya. Ada talak yang dilarang disebut dengan talak bid'i, yaitu talak ketika haid ya. Nah, maka ketika sudah selesai walaupun belum mandi boleh ditalak andaikan suaminya ingin mentalak. Wa taqdi as-sawma lis-salata. Dan wanita yang sedang haid, dia tadi tidak boleh puasa dan tidak boleh sholat. Namun dia wajib untuk mengqadha puasanya, namun tidak wajib untuk mengqadha sholatnya. Ya, ini ada seorang sahabiyah yang bertanya kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Wahai Aisyah, kenapa kok wanita haid mengqadha puasa tapi tidak mengqadha salat. Kenapa kok beda? Kenapa kok puasa kok diqadha ya kalau sedang haid, tapi kok salat tidak diqadha? Ya, maka kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, asabana dzalika fi ahli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa lam ya'murna biqada'is shalah wa ya'murna biqada'is shaum. Dahulu ketika Nabi masih hidup, kami juga haid. Tapi Nabi enggak pernah perintahkan kami untuk mengqadha salat dan Nabi hanya perintahkan kami untuk mengqadha puasa. Jadi kata Aisyah, ya memang kata Nabi seperti itu. Ya dari sananya seperti itu, syariatnya seperti itu, tuntunannya seperti itu, kita ikuti saja. Ya, jadi ini di antara perkara ibadah ya. Dan ibadah itu tauqifiyah mengikuti dalil. Ya. Sehingga ini juga berlaku untuk ibadah yang lain. Dalam masalah ibadah kita harus tunduk kepada dalil walaupun kita tidak paham apa hikmahnya, walaupun kita tidak paham kenapa begini, kenapa begitu. Kemudian wala haidha qabla tis'in sinina. Tidak ada haid sebelum seorang wanita berusia 9 tahun. Ya, artinya kalau seorang anak kecil wanita yang belum berusia 9 tahun keluar darah, maka itu tidak dianggap sebagai darah haid. Ya, keluar darah dari kemaluannya. Maka itu tidak dianggap sebagai darah haid. Sehingga dia tetap boleh sholat, boleh puasa. Dan ini menggunakan hitungan atau penanggalan hijriah ya. 9 tahun di sini menggunakan penanggalan hijriah, bukan penanggalan masehi. Wala ba'da khamsina sanatan, dan tidak ada haid setelah berusia 50 tahun. Ya. Jadi setelah usia 50 tahun dianggap sudah menopause. Ketika keluar darah haid dan biasanya sudah tidak keluar lagi, ya, andaikan keluar maka itu bukan darah haid, tidak dianggap sebagai darah haid, sehingga dia tetap wajib puasa selama masih mampu dan tetap wajib sholat. Walama hamlin, dan juga tidak dianggap darah haid ketika seorang wanita sedang hamil, ya, karena darah haid itu asalnya adalah janin yang tidak jadi. Ya, ketika dia hamil, maka ketika itu darah yang keluar pasti bukan darah janin yang tidak jadi, pasti darah yang lain. Ya. Maka darah yang keluar ketika sedang hamil itu adalah darah yang lain, bukan darah haid. Kemudian wa aqalluhu yaumun wa lailatun. Batas minimal haid adalah sehari semalam, atau dengan kata lain 24 jam. Wa aktsaruhu 15, dan batas maksimalnya adalah 15 hari. Apa faedahnya kita mengetahui batas minimal haid dan batas maksimalnya? Faedahnya pertama, kalau seorang wanita keluar darah haid ya, kemudian tidak nyampe 24 jam ya, kemudian dia keluar lagi. Dalam rentang waktu 24 jam dia keluar darah beberapa kali. Kemudian setelah itu, setelah 24 jam dia keluar lagi. Ya, jadi dalam rentang waktu 24 jam masih keluar haid. Ya, misalnya jam 6 pagi. Ya, jam 6 pagi keluar. Kemudian nanti jam 11 siang keluar. Kemudian jam 5 sore keluar. Kemudian jam 5 subuh besoknya masih keluar. Kemudian setelah itu enggak keluar-keluar lagi. Ya. Maka yang keluar kemarin itu dianggap darah haid. Karena masih dalam rentang waktu 24 jam. Ya, tapi kalau kurang dari 24 jam, hanya keluar sekali misalnya. Kemudian selama 2 hari enggak keluar lagi. Ya, dan ini di luar kebiasaannya. Ya, maka tidak dianggap sebagai darah haid karena kurang dari 24 jam. Kemudian juga dengan kita mengetahui batasan maksimal haid yaitu 15 hari, kita akan mengetahui bahwasanya darah yang keluar setelah 15 hari itu bukan darah haid. Kita andaikan 15 hari keluar darah terus, maka setelah hari ke-16 setelah masuk ke hari ke-16, maka darah yang keluar bukanlah darah haid, tapi darah istihadhah. Karena maksimal haid adalah 15 hari. Ya, demikian juga kalau misalnya ada yang keluar darah haidnya selang-seling satu hari. Ya, satu hari keluar, satu hari enggak. Satu hari keluar, satu hari enggak. Ya, maka dengan kita mengetahui ini, bahwasanya batasan minimal haid adalah 24 jam, kita akan mengetahui kasus seperti ini juga masih tergolong haid. Ya, selama dia dalam rentang waktu minimal 24 jam masih keluar darah, maka itu masih termasuk cakupan haid, walaupun satu hari setelahnya enggak keluar lagi. Tapi hari setelahnya keluar lagi. Dan juga 24 jam minimal. Ya, kemudian satu hari setelahnya enggak keluar lagi. Maka ini masih dalam kasus haid. Wa ghalibuhu sittun aw sab'un. Dan umumnya rentang waktu keluarnya haid adalah 6 hari atau 7 hari. Ya, 6 atau 7 hari. Pilih mana? 6 atau 7? Jawabannya tergantung kepada kebiasaan wanita di masyarakat kita tinggal. Ya, kalau kebiasaan wanita di masyarakat tempat kita tinggal itu haidnya 7 hari, maka yang diambil 7 hari. Kalau kebanyakan wanita yang tinggal di masyarakat kita 6 hari, maka 6 hari. Ini nanti digunakan untuk menentukan batasan haid bagi seorang wanita yang tidak punya kebiasaan haid yang tetap dan dia tidak bisa tamyiz. Nanti akan kita jelaskan. Nah, kemudian di sini penulis berpindah membahas tentang istihadhah. Beliau katakan, wa in istuhidat man laha adatun bi an jawaza dammuha akthar al haidhi. Seorang wanita dianggap haid kalau wanita tersebut punya kebiasaan haid dan darah yang keluar jawaza melebihi aktsarul haidi, melebihi kebiasaan haidnya. Misalnya seorang wanita haidnya 9 hari. Ini kebiasaan dia, setiap bulan 9 hari. Kemudian suatu saat darahnya keluar sampai 10 hari masih keluar. Maka ketika masuk ke hari yang ke-10, darah yang keluar tersebut disebut sebagai darah istihadhah. Dan si wanita ini dalam keadaan istihadhah, bukan lagi dalam keadaan haid. Ya, sehingga dia kembali sholat lagi, kembali puasa lagi. Ya, dalam keadaan istihadhah, tetap sholat, tetap puasa. Nah, sedangkan sebelum itu, ketika dalam kondisi haid kan gak boleh sholat, gak boleh puasa. Nah, tapi ketika sudah melebihi batasan kebiasaan haidnya, sudah masuk ke hari istihadhah, maka dia kembali sholat, kembali puasa. Jalasatha in amilatha. Maka dia duduk di hari-hari tersebut. Maksudnya di hari-hari dia biasa haid. Ya. Jalasatha, hari ini kembali kepada adatun tadi. Dia duduk, dia tidak sholat, artinya dia tidak sholat di masa kebiasaan haidnya. In alimatsha, kalau memang dia tahu hari-hari kebiasaan haidnya. Artinya wanita yang punya kebiasaan haid, maka ini yang menjadi pegangan. Ya, kebiasaan haid itulah yang menjadi pegangan. Kalau kebiasaannya tadi 9 hari, maka itulah yang menjadi pegangan 9 hari. Setelah itu istihadhah. Ya, setelah itu istihadhah. Andaikan dia misalnya dalam jangka waktu 9 hari ini haidnya terputus-putus, kadang keluar, kadang tidak, maka tetap dianggap haid. Ya, selama dalam jangka waktu kebiasaan dia haid ini. Andaikan terputus-putus, keluarnya tidak lancar, maka tetap dalam keadaan haid. Ya. Kemudian kalau keluar darah lebih dari kebiasaannya, maka istihadhah. Dan kebiasaan ini terus dipegang sampai terjadi perubahan yang konstan selama 3 bulan. Jadi contohnya misalnya di bulan Rajab, ya, di bulan Rajab haidnya masih 9 hari. Di bulan Sya'ban itu darah keluar 10 hari. Ya, di bulan Sya'ban 10 hari, bulan setelahnya. Maka di bulan Sya'ban ini masih pakai patokan 9 hari. Kemudian di bulan Ramadan ternyata haid 10 hari lagi. Ya, ternyata haid 10 hari lagi. Maka di bulan Ramadan ini masih pakai patokan 9 hari. Kemudian di bulan Syawal ternyata haid 10 hari lagi. Nah, maka ketika sampai bulan Syawal dan secara konstan haidnya menjadi 10, 10, 10, sejak di bulan Syawal kebiasaan haidnya berubah menjadi 10. Ya, dan setelahnya di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan seterusnya dia pakai patokan 10 hari. Karena sudah terjadi perubahan kebiasaan haid selama 3 bulan berturut-turut secara konstan. Jadi ini tentang kebiasaan haid. Nah, gimana kalau ada wanita yang tidak punya kebiasaan haid atau dengan kata lain haidnya tidak teratur? Maka caranya dengan cara tamyiz. Ya, tamyiz itu membedakan darah yang keluar. Ketika darah yang keluar itu seperti darah biasa, ya, darah luka gitu ya, darah bentuknya seperti darah luka kalau kita misalnya apa namanya kecoes atau apa terluka, ya keluar darah, itu kan kita tahu warnanya, ya warnanya agak cerah, ya kemudian tidak bau, ya kemudian segar gitu ya. Nah, maka kalau darah yang keluar seperti itu bukan darah haid. Tapi kalau darah yang keluar adalah kental, agak gelap dan bau, maka itu haid. Nah, jadi ini tamyiz, melihat darah yang keluar seperti apa. Kalau darahnya darah haid yang keluar, ciri-cirinya, maka dia dalam keadaan haid. Kalau darah yang keluar itu bukan darah seperti darah haid, ya, tapi darahnya darah seperti darah luka, maka dia tidak dalam keadaan haid. Nah, gimana kalau nggak bisa tamyiz, ya, sudah nggak punya kebiasaan haid, ya tidak teratur haidnya, dan juga tidak tahu bentuk-bentuk darah, ya bingung, gitu ya, nggak bisa tamyiz, maka kembali kepada 6 atau 7 hari tadi, ya. Tergantung kepada kebiasaan wanita di masyarakatnya. Kalau biasanya 7 hari, maka 7 hari. Sehingga dia menganggap dirinya haid selama 7 hari saja. Setelah itu dia anggap dirinya suci. Kemudian wasufratun wa kudratun zamana adatin haidun. Sufrah ini dalam bahasa kita flek, kekuningan. Kudrah itu flek, kecoklatan. Kalau itu keluar di masa-masa kebiasaan haid, maka dianggap haid. Ya, perhatikan ya, zamana adatin, di masa-masa kebiasaan haid. Kalau keluarnya di masa-masa itu, maka dianggap haid walaupun yang keluar hanya kuning atau coklat, ya, tidak darah. Bagaimana kalau keluarnya sebelum masa-masa haid? Ya, kalau memang keluarnya beberapa saat sebelum masa-masa haid, beberapa jam atau satu hari sebelumnya, maka dianggap haid juga. Ya, kalau keluarnya sebelum masa haid, maka dianggap haid juga. Bagaimana kalau flek itu keluarnya setelah suci? Setelah suci, ya sudah selesai masa haid atau sudah keluar cairan putih, kemudian ternyata keluar flek. Flek kuning atau flek coklat. Ya, maka dalam kondisi ini tidak dianggap haid kalau keluarnya setelah suci. Ya. Kata Nabi itu adalah goncangan dari syaitan. Ya, jadi flek kuning atau coklat tersebut itu disebabkan karena adanya goncangan dari syaitan. Sehingga tidak perlu dianggap. Ya, kalau keluarnya setelah suci, setelah berhenti kebiasaan haid atau sudah keluar cairan putih. Jadi masalah flek ini perlu dibagi tiga ya. Kalau keluar sebelum masa haid, maka dianggap haid. Kalau keluar di masa haid, maka dianggap haid juga. Kalau keluar setelah masa haid, maka tidak dianggap haid. Waman hadatsuhu daimun yaghsilu mahallahu wa yashudduhu wa yatawaddau li waqti kulli salatin. Barang siapa atau wanita yang keluar darahnya terus menerus, artinya darah istihadah, ini masih bicara tentang istihadah, sudah 15 hari keluar, setelah 15 hari masih keluar terus, maka yang dia lakukan adalah yaghsilu mahallahu, dia cuci mahallahu, artinya kemaluannya, dia cuci kemaluannya supaya tidak ada darah. Wa yashudduhu, dan dia ikat, artinya dia gunakan kain, atau di zaman sekarang sudah ada pembalut. Tujuannya supaya darahnya tidak kemana-mana, tidak bercocoran kemana-mana, karena darah istihadah, ya ini juga termasuk najis, ya. Jadi di apa namanya, dicegah supaya tidak kemana-mana dengan kain diikat, atau di zaman sekarang dengan pembalut. Dan dia tetap wajib sholat, dan dia boleh berwudu, namun wudunya liwakti kulli sholatin, setiap kali masuk waktu sholat. Ini satu waktu sholat, satu wudu. Jadi andaikan misalnya dia wudu untuk sholat maghrib, ya, kemudian dia berlalu waktu sampai masuk waktu sholat isya, dia belum batal, maka dia tetap wajib wudu lagi di waktu isya, ya, di waktu isya, walaupun wudu yang maghrib tadi belum batal, karena dia dalam keadaan istihadah, maka dia wajib wudu setiap kali waktu sholat. Dan perhatikan kata-kata liwakti kulli sholatin, di setiap waktu sholat, artinya satu waktu satu wudu, ya, bukan satu sholat satu wudu, bukan ketika mau sholat qobliyah wudu dulu, ya, nanti mau sholat fardu wudu lagi, mau sholat ba'diyah wudu lagi, mau baca Quran wudu lagi, enggak, bukan seperti itu, tapi satu waktu sholat satu wudu. Selama dia belum batal wudunya, maka dia boleh gunakan wudhu tersebut untuk berbagai macam ibadah di waktu tersebut. Kemudian wala tuta'u mustahabatun illa li khawfi anatin, dan tidak diperbolehkan menggauli atau bersenggama dengan istri yang sedang istihadah kecuali kalau khawatir anat. Kita lihat di cerita kaki nomor 1. Anats artinya likhawfil wuku'i fi zina wa nahwihi, karena khawatir terjatuh kepada zina atau semisalnya. Jadi tidak boleh menggauli istri yang sedang istihadah kecuali kalau khawatir jatuh kepada zina. Kalau suaminya khawatir jatuh kepada zina. Ini menunjukkan bahwasanya menggauli istri yang sedang istihadah ini lebih ringan daripada menggauli istri yang sedang haid. Karena persyaratannya lebih sedikit. Dan juga andaikan dilakukan, andaikan dia menggauli istrinya yang sedang istihadah, maka tidak ada kafarah. Berbeda dengan haid. Kalau haid, istrinya sedang haid kemudian digauli, ada kafarah tadi, satu dinar atau setengah dinar. Tapi kalau sedang istihadah digauli, maka tidak ada kafarah. Wa yustahabbu ghusluha li kulli salatin, dan dianjurkan untuk mandi setiap kali waktu sholat. Jadi yang wajib tadi adalah wudu setiap kali waktu sholat. Adapun mandi hukumnya sunnah. Kemudian penulis beralih ke pembahasan tentang nifas. Di catatan nomor 2, catatan nomor 2 disebutkan definisi nifas. Nifas lughatan minat tanafusi. Nifas secara bahasa berasal dari kata-kata tanafus. Ya, tanafus itu artinya meniupkan angin, bernafas gitu ya. Wa huwa al-khuruju minal jawfi, yaitu mengeluarkan angin dari tenggorokan. Atau kata ulama yang lain, min nafasallahu qurbatahu. Nifas itu berasal dari kata-kata nafasallahu qurbatahu. Allah Ta'ala mengeluarkan dari kesulitannya. Ya, jadi bisa, ini ada dua akar kata ya. Kata-kata nifas bisa dari kata-kata nafas, bisa dari kata-kata solusi. Ya, Allah mengeluarkan dari kesulitan, artinya Allah memberikan solusi. Ai farrajaha. Ya, maksudnya Allah Ta'ala telah memberikan solusi kepada dia. Ya. Apa maksudnya? Apa maksud dari dua kata ini? Maksudnya hamil, ya. Ya ketika hamil seorang wanita itu susah nafas, ya, nafasnya itu terengah-engah karena ada kandungannya, karena ada janin dalam kandungannya. Nah, ketika sudah melahirkan, maka dia bisa bernafas lega. Bisa tanafus, bisa bernafas lebih lega lagi. Demikian juga, kalau nifas dari kata-kata nafasallahu kurbatahu, Allah memberikan jalan keluar, yaitu dengan Allah mudahkan dia untuk melahirkan. Ya, dalam kondisi hamil mengandung itu kan kurbah. Ya, pakai kaf ya, kurbah. Artinya dalam kondisi sulit. Dalam kondisi penuh dengan kesusahan. Nah, ketika Allah mudahkan dia untuk melahirkan dengan selamat, maka Allah lepaskan kesusahan tersebut. Dan Allah berikan rezeki berupa anak. Maka ini dua asal kata-kata nifas. Wa syar'an, secara syar'i, nifas artinya damun tarkhihir rahimu ma'al wiladati au qoblaha biyaumaini au thalathatin ma'a ammaratin alal wiladati kata'allumi. Nifas artinya darah yang dikeluarkan oleh rahim ketika terjadi wiladah, melahirkan, atau sebelumnya, ya, dengan batasan 2 hari sebelumnya atau 3 hari sebelumnya, dengan adanya tanda-tanda, contohnya ta'allum, rasa sakit, ya, maksudnya adalah pembukaan, ya, ketika pembukaan keluar darah, maka itulah awal waktu nifas. Ya, dalam madzhab Hambali, awal waktu nifas adalah ketika pembukaan dan keluar darah. Ya. Jadi ta'allum itu pembukaan, karena pembukaan pasti sakit. Nah, ketika pembukaan dan keluar darah, maka itu waktu nifas. Ketika sakit saja belum keluar darah, maka belum nifas. Ya. Ketika sakit saja, kontraksi tapi belum keluar darah, maka belum nifas. Tapi kalau pembukaan plus keluar darah, maka itulah awal waktu nifas dan tidak wajib sholat lagi. Tapi ketika masih belum keluar darah, walaupun sudah sakit kayak apapun, maka tetap wajib sholat sesuai dengan kemampuannya. Ya. Kalau dia mampu berdiri, maka berdiri. Kalau dia mampu duduk, maka duduk. Kalau tidak mampu duduk, maka berbaring. Dan dibolehkan bagi dia dalam kondisi sudah kontraksi yang intens dan merasakan sakit, tapi belum nifas, dibolehkan untuk menjamak sholat. Ya. Zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Ini kemudian bagi wanita hamil. Sebagian ulama ada yang mengatakan bahwasanya awal waktu nifas adalah ketika melahirkan. Ya, ketika brojol, ketika melahirkan baru itu nifas. Ya, sebelum itu walaupun sudah pembukaan, walaupun sudah keluar darah, maka belum nifas. Ya, tetap wajib sholat. Tapi dalam madzhab Hambali, waktu nifas pertama kali adalah ketika pembukaan dan keluar darah. Ya, kembali ke atas. Wa aktsarun nifasi 40 yawman. Batasan maksimal nifas adalah 40 hari. Artinya kalau darah itu keluar sampai lebih dari 40 hari, maka setelahnya darah istihadhah. Bukan lagi darah nifas dan dia tetap wajib puasa dan wajib sholat. Wala hadda li aqallihi, dan tidak ada batasan minimalnya. Artinya apa? Artinya andaikan darah sudah berhenti sebelum 40 hari, maka nifas sudah selesai. Ya, karena tidak ada batasan minimal. Fa'in taharat fiha tataharat wa sallat. Kalau seorang wanita sudah suci, baik sebelum 40 hari atau setelah 40 hari, maka dia boleh bersuci dan dia tetap wajib sholat. Wa yukrahu wa ta'uha fiha. Dan dimakruhkan untuk menyetubuhi atau menggauli istri yang sedang nifas. Fa in ada damu fiha famashkukun fihi. Tasumu wa tusalli wa taqdi as-sauma al-mafruḍa. Andaikan darahnya kembali keluar lagi. Famashkukun fihi, kemudian si wanita ini ragu, ini darah nifas atau bukan. Jadi andaikan misalnya dalam jangka waktu 40 hari. Masih dalam jangka waktu, misalnya 20 hari lah. 20 hari, nyata darahnya berhenti. Ya, hari ke-20 berhenti. 21 gak keluar. Hari ke-22 gak keluar. Hari ke-23 gak keluar. Hari ke-24 kok keluar darah. Ya. Padahal ini masih di bawah 40 hari. Masih dalam area dalam range maksimal nifas. Maka darah yang keluar di hari ke-24 ini darah apa? Darah nifas kah atau darah apa? Nah, maka kata beliau, kalau dia masih ragu famashkukun fihi, dia masih ragu ini darah apa? Saya enggak yakin. Maka dia tetap wajib puasa dan tetap wajib salat dan tetap boleh mengqadha puasa yang wajib. Karena sebelumnya kan dia nifas ya. Sebelumnya dia nifas, di bulan Ramadan enggak puasa. Maka kalau kejadiannya seperti ini, sudah selesai nifas kok keluar darah, dia boleh mengqadha puasa yang dia tinggalkan tersebut. Artinya tidak dianggap. Ya, artinya tidak dianggap. Dengan syarat selama masih ragu, ya, tidak yakin ini darah apa. Ini sebagaimana kaidah asyakku al-yaqinu la yazulu bisyakki. Sesuatu yang yakin tidak bisa digugurkan dengan keraguan. Ya, maka dia yakin sudah selesai nifas dan dia yakin sudah wajib kembali untuk sholat. Nah, kemudian keluar darah, dia ragu. Ya, ragu ini nifas atau bukan, sehingga yang yakin tadi enggak bisa digugurkan, enggak bisa di-cancel dengan yang ragu. Dan juga ini dalam rangka ihtiyaton, dalam rangka berhati-hati. Kemudian wa huwa ka haydin fi ma taqaddama. Dan wanita nifas itu statusnya sama seperti wanita haid sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya. Artinya dalam kondisi normal ya. Dalam kondisi normal dan kondisi dia dalam keadaan jelas-jelas nifas, maka statusnya sama seperti wanita haid, artinya tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, tidak sah wudunya, tidak sah mandinya, tidak boleh tawaf, tidak boleh i'tikaf dan lain-lainnya. Ya, demikian yang bisa kita baca pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.